إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab tafsir Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Manan. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayan kalamillahi ta'ala, ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Berkata penulis dari kitab tafsir Taisir Karimur Rahman, yakni Syekh As-Sa'di rahimahullah Abdul Rahman bin Nahsyr, di saat menjelaskan daripada firman-Nya ayat yang ke-99 dari surat Al-Baqarah, walaqad anzalna ilaika, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata, yang jelas, yang gamblang. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, dan tidaklah mengkufurinya kecuali orang-orang fasik. Yaqulu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat bayyinat, tahsulu bihal hidayah liman istahda, ayat-ayat yang gamblang, yang jelas, yang terhasilkan dengannya hidayah bagi siapa saja yang mencari hidayah. Wa iqamatul hujjah 'ala man 'anada, dan tegak atasnya hujjah bagi siapa saja yang menentangnya. Wa hiya fil wuduh wa dalalah 'ala al-haq qad balaghat mablaghan 'aziman, dan ayat-ayat tersebut dari sisi kejelasannya dan dari sisi penunjukannya terhadap kebenaran telah sampai pada puncaknya, mablaghan 'aziman, wa salat ila hala, sampai pada keadaan satu kondisi, la yaqani min qabuliha illa man fasaqa 'an amrillah, yang tidaklah menghalangi daripada diterimanya melainkan orang yang fasik terhadap perintah Allah, wa kharaja 'an ta'atillah, dan keluar dari ketaatan kepada Allah, wastakbar ghayata takabbur, dan sombong dengan sepuncak kesombongan. Ayat di dalam Al-Qur'an ini terpakai dalam dua makna. Ayat dengan makna yakni firman-firman Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Rasulnya, dibaca sebagai peringatan dan sebagai bentuk ta'abbud di dalam pembacaannya. Dan disebut ayat karena menjadi tanda akan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak akan sanggup untuk dicari bandingannya dan telah dicoba oleh mereka pada masanya di saat ayat-ayat Al-Quran tersebut turun, ditantang oleh Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kullu in istama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithliha walau kana ba'duhum li ba'din zahir. Seandainya saja berkumpul jin dan manusia seluruhnya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan sanggup untuk mendatangkannya. Meskipun mereka saling bantu satu dengan yang lain, tidak akan sanggup untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ini merupakan ayat-ayat tanda besar dan keagungan Allah dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasannya ayat-ayat tersebut turun min indillah. Kalau tidak sanggup mendatangkan seperti Al-Quran, maka datangkan 10 surat saja. Asr suwari, taroyas, silakan datangkan 10 surat. Itu pun juga mereka tidak sanggup. Baik, kalau tidak sanggup 10 surat, satu surat saja. Satu surat. Ternyata mereka juga tidak akan sanggup datangkan satu surat. Telah lewat ya, penjelasannya di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Maka ini semua menunjukkan akan kebesaran Allah, kebenaran daripada Al-Quran dan kebesarannya menunjukkan akan kesempurnaannya datang dari sisinya. Kemudian ayat juga terpakai makna yang kedua, yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam alam semesta ini, di antara langit dan bumi, dan pada diri-diri manusia itu sendiri, petunjuk-petunjuk kauniyah akan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dan mahakuasa Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan keutamaan Allah dan rahmatnya, menunjukkan akan kebaikan Allah dan keadilannya terhadap para hamba. Maka ayat terpakai dalam dua makna. Ayat matluah yang dibaca ya, dan ayat yang ma'iyah yang dilihat. Ayat yang dibaca adalah Al-Qur'an dan ayat yang dilihat adalah alam semesta ini. Dan betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan perintah untuk fasiru fil ardi fahduru dan seterusnya. Apalah yang turunnya dimanapun di samawati wal ard, tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi ini? Yaitu semuanya menunjukkan akan ayat-ayat mar'iyah. Inna jafafis samawati wal ardu ikhtilafi lail wan nahar dan seterusnya. Itu juga merupakan ayat-ayat apa? Mar'iyah, sesuatu yang bisa dilihat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyak ayat-ayat di langit dan di bumi yang mereka telah lewati, tetapi mereka adalah berpaling dari. Dan termasuk daripada tanda ayat-ayat yang bisa dilihat tersebut adalah azab yang Allah turunkan. Ada musibah tentang kabala itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Tidaklah kami mengutus ayat-ayat tersebut, yakni berbagai macam bala, petaka, musibah, melainkan untuk menakut-nakuti. Menakut-nakuti para hamba manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu. Telah tampak kerusakan di langit, di laut dan di darat. Fil bari wal bahr. Disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia untuk merasakan sebagian, bukan seluruhnya, sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali. Maka itu semua juga merupakan ayat-ayat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sayangnya mereka atau kebanyakan manusia, mereka tidak menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka berpaling, mereka ingkar, mereka tidak sadar bahwa itu adalah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali tujuannya. Tetapi justru famazah dalam illa tuhyana kadir, tidak menambah melainkan justru semakin melampaui batas. Maka mereka tidaklah beriman hingga mereka melihat adab yang pedih di hari kiamat nanti. Allah menyatakan innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Semuanya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat dari Rabbu, ketetapan Allah terhadap mereka, mereka tidak akan beriman. Walau ja'at hum kullu ayat, walaupun datang kepada mereka seluruh daripada ayat-ayat, datang kepada mereka hatta yarawul adzab al-alim, sampai mereka benar-benar melihat adab yang pedih di akhirat nanti atau di saat kematian mereka, melihat adab yang diperlihatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala kedudukan mereka di neraka dan mereka diadab di alam kuburnya. Dan itu belum seberapa dibandingkan dengan adab yang akan mereka terima di hari kiamat nanti. Itu makna daripada ayat. Adapun makna daripada bayyinat, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Bayyinat maknanya adalah wadihatu dilalah. Sangat jelas, sangat gamblang penunjukannya. Ayat yang sangat-sangat jelas gamblang. Sehingga maksud daripada ayat di sini adalah ayat matluwa. Anzalna ilaika, yakni ayat-ayat matluwa, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Ayat-ayat yang wadihat, sangat jelas. Yakni maksud-maksud yang dikandung pada ayat-ayat tersebut adalah sangat gamblang. Tidak ada kesamaran sama sekali. Memungkinkan bagi setiap orang untuk mengambil hidayah, mengambil petunjuk dengannya kepada jalan keselamatan. Dan sebutan bahwasannya Al-Qur'an ayat-ayatnya adalah bayyinat, sangat gamblang, sangat jelas, itu terdapat di dalam banyak ayat. Terdapat di dalam banyak ayat. Allah menyatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat. Ya, bayyinat, petunjuk yang sangat gamblang, bayyinat itu. Demikian pula Allah menyatakan bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat yang sangat gamblang, sangat jelas di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Allah juga menyatakan wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinat wa anallaha yahdi man yurid. Demikianlah kami turunkan ayat-ayat yang sangat jelas dan bahwasanya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Wallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Ialah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinat, tanda-tanda, ayat-ayat yang sangat jelas, sangat gamblang, untuk mengeluarkan mereka dari kesesatan kepada cahaya. Di sini Allah juga mensifati bahwasannya Al-Quran itu sebagai cahaya. Dan ini juga terdapat di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman-Nya, "Qad ja'akum minallahi nurun," telah datang kepada kalian nur, cahaya. Dalam salah satu penafsiran, nurun di sini adalah Al-Quran. "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Wanzana ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat gamblang, sangat terang. Ini juga penafsirannya adalah Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Qur'an disebut sebagai ruh. Ruham min amrina. Ruh dari sisi kami. Makun kata terima kitab walal iman. Sebelumnya kau tidak tahu apa itu Alkitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya' min ibadina. Kami tunjuki dengannya siapa saja dari hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Kemudian Allah juga menyatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan berimanlah kepada cahaya. Nur. Ini juga Al-Quran. Maka Al-Quran ayat-ayatnya disifati sebagai ayatun bayyinah. Yakni wadihah. Yang sangat jelas. Sangat gamblang. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagi siapa saja yang mendaki jalan yang lurus tersebut. Mendaki keselamatan. Dan merupakan nur, cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu merupakan sesuatu yang jelas pada dirinya sendiri. Cahaya itu sesuatu yang jelas, tidak butuh untuk ditunjukkan. Tetapi justru cahaya itu menunjuki. Seseorang di saat ada cahaya tidak perlu untuk kemudian bertanya mana cahaya. Justru cahaya tersebut menunjuki sesuatu yang tidak tampak. Di saat tidak ada cahaya, maka segala sesuatu gelap, tidak terlihat. Maka Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nur, cahaya, karena dia sangat gamblang, sangat jelas, tidak butuh kepada untuk ditunjukkan kepadanya. Bahkan dia bersifat menunjuki yang lainnya, menerangi yang lainnya. Bapak muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini dijelaskan tentunya kaitannya dengan ayat sebelum-sebelumnya terkait dengan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah. Telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang sangat gamblang, sangat jelas. Tidak ada kesamaran. Untuk apa? Untuk membantah daripada anggapan ahlul kitab. Sebetulnya bukan anggapannya, tetapi pengkhianatan daripada ahlul kitab. Dalam hal ini adalah Yahudi. Yani tokoh-tokoh Yahudi. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi yang mereka menyembunyikan terhadap kebenaran daripada Al-Quran dan kebenaran yang ada pada kitab-kitab mereka sendiri. Dan sifat daripada Al-Kitab yang demikian itu merupakan sifat mereka di setiap masa dan setiap zaman. supaya menjadikan agama itu hanya terbatas pada diri-diri mereka saja. Dan nanti kita akan korelasikan dengan keadaan umat ini. Keadaan umat Yahudi, Alkitab dengan umat Islam. Persamaannya. Di mana umat ini tertimpa musibah persis seperti apa yang menimpa ahlul kitab. Para tokoh-tokoh, ahbar dan ruhban, ya, ahli ilmu dan ibadahnya mereka ahlul kitab, mereka berusaha menyembunyikan ilmu hanya pada diri-diri mereka saja. Dan menjadikannya sebagai alat untuk melestarikan daripada hegemoni mereka atau dari kekuasaan mereka, melestarikan daripada kemaslahatan untuk diri-diri mereka, kemaslahatan dunia mereka, baik sisi pertokohan, popularitas ataupun sisi kepentingan-kepentingan duniawiah, semisal yakni tempat untuk mereka mencari ma'isyah. Dengan itu mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang gratis. Adapun selain mereka, selain daripada tokoh-tokoh tersebut, maka tidak boleh memandang dan tidak boleh melihat kepada kita. Tidak ada kemampuan untuk melihat kepada kita. Dan tidak boleh berbicara tentang kita. Tidak boleh berbicara tentang kalamullah, kitab Allah. Tidak boleh memahami daripada agama mereka dari kita. Untuk kemudian mereka mengenal perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha mereka. Sehingga menjadikan pengikut-pengikut mereka umat di bawahnya adalah umat yang a'ma, buta sudah terhadap agamanya. Kecuali apa yang ada pada al-ahbar wal-ruhban. Sehingga mereka umat ini berada di belakang para tokoh-tokoh tersebut dalam keadaan summan wa bukman wa umya, bisu, tuli dan buta. Mereka diberi mata, diberi telinga, diberi hati, tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Tidak boleh bertanya mana dalilnya, apa sandarannya, kenapa dan bagaimana. Itu keadaan mereka. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat tercela. Pengaruh buruk daripada taklid buta yang merendahkan daripada nilai insaniyah manusia. Kenapa? Karena yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah sifat ini. Kalau bebek ya wajar mereka membebek, namanya bebek. Beliau yang membeliau biasa. Tetapi ini manusia. Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang kafir ini, matal ladzina kafaru kama talil ladzi yan'iqu bima la yasma' illa du'aan wa nidaa. Permisalan orang-orang kafir itu ahlul kitab. Mereka itu permisalannya seperti binatang-binatang ternak, katakanlah kambing begitu, yang tidaklah mendengar kecuali seruan dan teriakan dari penggembalanya. Penggembala ini adalah tokoh-tokohnya, para pendeta-pendetanya. Mereka tidak paham sama sekali terhadap apa yang diucapkan. Pokoknya asal ikut. Pokoknya kalau ikut dengan pemimpin ini selamat sudah. Nanti kalau di kuburan ditanya, saya pengikutnya pula, selesai. Allahu musta'an. Ini keadaan daripada umat ahlul kitab. La yasma'u illa du'aan wa nida'an. Tidak paham. Apakah akan dibawa kepada tempat penggembalaan untuk bisa makan di padang rumput hijau, ataukah dibawa ke tempat jagal dan penyembelihan, tempat kebinasaan mereka. Allahu musta'an. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Bentuk daripada syukur nikmat terhadap pendengaran, penglihatan, dan hati adalah dengan menggunakannya kepada apa-apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita klik buta seolah-olah tidak memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Mereka seolah-olah ibaratnya adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. Taklid buta, sebuta-butanya. Seandainya saja di antara ahbab dan rubban, para pendeta-pendeta tersebut, mereka membawa selembar kertas berwarna putih bersih. Kemudian mereka mengatakan ini kertas berwarna merah. Wajib semuanya mengatakan merah. Pandangan mata yang melihat itu putih harus didustakan. Tidak boleh mengatakan putih. Harus mengatakan merah. Jadi yang didustakan justru pandangannya. Mata saya dusta. Sama persis dengan keadaannya. Kondisi manusia-manusia taklid. Datangkan ayat, datangkan hadis. Mereka bisa membacanya, tahu terjemahnya. Ya, tapi kiai pula mengatakan demikian kok. Ulama pula mengatakan begini kok. Ustaz pula demikian. Ini ayat ya. Ini hadis. Ya, ditolak gara-gara hanya karena demikian dan demikian. Sama seperti kertas yang putih bersih dikatakan merah, ya pokoknya merah. Wallahu musta'an. Pendeta-pendeta mereka menyatakan, jangan kamu tanya. Kepada para tokoh ini. Jangan kalian bertanya macam-macam tentang perkara-perkara ini. Mana dalilnya? Apa sandarannya? Jangan. Kalau kamu bertanya kepada tokoh-tokoh tersebut tentang dalil, berarti kamu menuduhnya khianat. Berarti kamu tidak percaya kepada dia. Ini yang berusaha untuk kemudian dijadikan satu kaidah. Jadi harus tunduk taat secara total terhadap apa saja yang diucapkan oleh al-ahbar war-ruhban. Dan itu merupakan kebenaran mutlak yang tidak boleh untuk disinggung dan tidak boleh untuk ditanyakan. Kalau bertanya tentang mana dalilnya, mana sandarannya, berarti dia telah menuduh bahwa si tokoh tersebut berdusta atau berkhianat terhadap agama. Maka orang yang menuduh tokoh-tokoh tersebut sebagai orang-orang yang berdusta, berarti dia telah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini semisal ini. Dan tentunya tidak hanya satu dua kaidah ini saja yang dihembuskan oleh syaitan sebagai alat untuk melestarikan daripada kebatilan tersebut. Maka pada saat itulah manusia menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan sebagai tuhan-tuhan selain Allah tokoh-tokoh agama mereka. tokoh-tokoh agama mereka dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ahbar wa ruhban. Baik para ahli agama, orang-orang alim ulama, ataupun ahli ibadahnya. Dan hal tersebut berkelanjutan sampai pun kemudian mereka meninggal dunia. Sehingga di saat setelah meninggalnya pun mereka itu didewa-dewakan. Takut untuk sekedar menyebut namanya. Betul dengan kebaikan-kebaikan. Didatangi kuburnya. Dimintai doanya. Sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. Sehingga mereka ya ditaati dan diibadahi dalam keadaan hidup dan mati. Dalam kehidupannya. Ya. Diibadahi dan ditaati. Apapun ucapan dari mereka dibenarkan semuanya. Tidak boleh ada yang bertanya dengan ini. Padahal sekali lagi Allah SWT menurunkan dari ini sifat daripada ayat-ayat Allah semuanya. Ayatin bayina. Ayat-ayat yang sangat gamblang, sangat jelas. Setiap orang yang mau mencari hidayah, membaca Al-Quran, ataupun di saat itu, di masa tersebut, membaca Taurat atau membaca Injil, dia akan mendapatkan kebenaran. Akan tetapi demikian syaitan menyesatkan umat manusia. Jadilah kemudian manusia beribadah kepada berhala-berhala. Awalnya adalah demikian. Taklid buta. Sudah tidak lagi memakai indera. Hati, mata, dan telinga. Sudah. Dibuang semuanya. Ini penyebab mereka terjatuh ke dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian ibadatul ahzar wal asjar. Semuanya itu disebabkan karena perkara ini. Mereka kemudian setelah meninggalnya dibuat monumennya, diibadailah monumen tersebut. Patung-patung tersebut. Demikian pula kemudian ditanam di sampingnya pohon tertentu, pohon tersebut kemudian dimuliakan dan diibadai dan semisalnya. Dan dengan itu kemudian akan muncul berbagai macam khurafat karena ditinggalkan, jadi ditinggalkan nur, ditinggalkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang gamblang dan terang benderang. Dan karena perkara ini begitu sangat besar pengaruhnya dan kerusakannya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan kepada Rasul-Nya untuk menjelaskan dan memperingatkan dari bahaya tersebut. Agar mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari dan mentadaburinya, tidak hanya sekedar membacanya. Mereka jadikan ya, Al-Qur'an, mereka jadikan kitab-kitab tersebut bukan untuk dipelajari, karena bukan makom mereka untuk mempelajari. Makomnya adalah para ahbar dan rubban, sudah awam tidak boleh. Mereka hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang sakral di rumah-rumah mereka disimpan. Demikian pula umat ini, Allahul Musta'an, menjadikan Al-Quran mahjura. Al-Quran hanya sebatas untuk ayat, untuk alat merupiah. Al-Quran hanya sebatas untuk dibaca pada saat-saat hari kematian. Al-Quran hanya sebatas untuk hal-hal yang demikian, ritualitas-ritualitas. Seremonial-seremonial. Wallahul musta'an. Alangkah sangat mirip keadaan umat ini pada saat ini dengan keadaan umat yang sebelumnya. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam Al-Qur'an, apalah ya tadabbarun Al-Qur'an? Tidakkah mereka mempelajari Al-Qur'an? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepatutnya bagi kita semua untuk sadar dan kembali kepada agama kita. Penuhi masjid-masjid Allah dengan kajian-kajian Islam, ilmiah, membahas tentang Al-Quran, Kitabullah, membaca kitab-kitab tafsir dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlu sunnah. Semarakkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu, dengan kajian-kajian ilmiah, sehingga syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini hidup di negeri kita tercinta. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram, ataupun kitab-kitab sahih misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan syarah-syarahnya yang banyak. Hanya saja memang kelemahan kita saat ini, kita tidak memiliki orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Dan itu merupakan jihad yang paling abdul saat ini, untuk mencipta satu generasi yang memiliki kemampuan untuk merujuk dan mempelajari kitab-kitab tersebut dari sumbernya yang asli. Dengan keberadaan ma'ahid ahli sunnah, pondok-pondok pesantren ahli sunnah, diharapkan nantinya mereka akan bisa bermanfaat bagi umat ini. Bacakan kepada mereka tentang agama mereka. Dan mereka, para ahbab dan ruhban, mereka berusaha untuk menyesatkan umat dengan berbagai macam subuhat-subuhat. Dan subuhat-subuhat tersebut telah dijabarkan oleh Al-Quran. Semuanya telah dikumpulkan dan dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Semuanya. Secara gamblang. Hanya kita tinggal mempelajari. Di antara mereka menolak daripada kebenaran dengan anggapan atau dengan alasan ihtiram terhadap nenek moyang, merasa telah cukup terhadap apa yang didapatkan pada bapak-bapak mereka dan mengagungkan daripada nenek moyang mereka. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Fa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana." Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemari, ayo, ngaji, taklim, kita baca apa yang Allah turunkan, kita baca Al-Quran, kita baca sunnah-sunnah Rasul. Ta'alau ila ma'anzalallah wa ila Rasul. Mari, kita belajar bersama di sini. Ngaji, baca Al-Quran, pelajari tafsir, baca hadis-hadis Rasul, pelajari syarah-syarahnya. Ayo kita kerjakan bersama. Mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapat pada bapak-bapak kami. Ini satu sisi. Sisi yang lain, mereka beralasan memuliakan daripada para tokoh, memuliakan daripada para ulama, bahasa mereka, para tokoh tersebut. Padahal itu semua merupakan bentuk daripada takhwidul a'ma. Maka hal tersebut, na'udzubillah min dzalik, akan mereka sesali pada hari kiamat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Yauma tuqul li bawduhuhum finnar yaquluna ya laitana aqna Allah wa aqna rasulana Wa qalu rabbana inna ata'na sadaqana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, dipanggang pada panasnya api neraka dalam keadaan mati tidak itu pun tidak. Mereka mengucapkan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Duhai sekiranya kami dahulu mau mentaati Allah, mau mendengarkan seruan orang-orang yang mengajak kepada kitabullah, mau mentaati Rasul, mau mendengarkan ajakan orang-orang yang mengajak ngaji, mempelajari daripada hadis-hadis Rasul. Pada saat itu mereka sadar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana, wahai Rabb kami, kami dahulu mentaati daripada tokoh-tokoh kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, ya Allah. Ternyata mereka itu menyesatkan kami dari jalanmu, ya Allah. Dahulu mereka mengatakan yang penting bersama dengan tokoh fulan. Nanti kalau ditanya munkar nakir, jawab saja, saya kelompoknya fulan. Selamat kamu. Dihapus. Allah mustahil. Ditipu. Mentaati sadar dan kubara yang menyesatkan mereka dari jalan Allah SWT. Demikian Al-Quran membahas secara panjang lebar dan secara gamblang berbagai macam subhat-subhat daripada mereka. Kalau sudah begitu sangat gamblangnya, kok masih juga mengambil jalan tersebut, yaitu salahnya mereka sendiri. Fala talumanna illa nafsak, jangan engkau caci kecuali dirimu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang begitu sangat gamblang, sangat nyata bagi orang yang mau mempelajarinya. Kok malah kemudian merasa ayam tentrem nyaman dengan taklid buta? Ya itu salahnya dia sendiri. Dia memilih untuk membebek selamanya. Inna syarrat jawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Sejelek-jelek binatang di Allah Subhanahu wa taala, binatang melata, itu adalah orang yang summul bukmul ladina la ya'qilun. Tuli bisu yang tidak menggunakan akal. Alhamdulillah. Itu syarat jawab. Diberi akal tidak digunakan, diberi mata tidak digunakan melihat, diberi telinga tidak digunakan mendengar. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabbari Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya? Atau di hati-hati mereka itu telah ada gembok akfal, gembok-gembok sudah terkunci mati hati-hati. Ini tidak bisa terbuka untuk ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Wa idza qara'ta al-Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyaqahu wa fi adanihim waqa. Wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdak wallaw 'ala adbarihim nufur. Na'udzubillah. Ini keadaan orang-orang kafir. Jangan sampai kita seperti ini. Jika engkau baca Al-Quran di hadapan mereka, maka kami jadikan antara engkau dengan mereka itu hijaban mastur. Allah seolah-olah ada dinding pemisah antara bacaan Al-Quran yang kita bacakan kepada mereka, yakni dakwah dan seruan-seruan ke jalan Allah, mengajak kepada hidayah. Itu seolah-olah merupakan seruan-seruan di balik dinding yang sangat jauh, hanya sekedar terdengar sayup-sayup saja, tidak jelas pada mereka ini. Kami jadikan pada hati-hati mereka penutup sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Kami jadikan pada telinga-telinga mereka ini penyumbat sehingga tidak bisa mendengarnya. Dan jika engkau sebutkan Rabbmu di dalam Al-Quran semata, mereka berpaling, lari dari. Na'udzubillah. Ini keadaan orang-orang yang akan mendapatkan adab Allah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT melindungi kita semua daripada keadaan yang demikian. Kemudian Allah SWT menyatakan, wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah kufur terhadapnya, terhadap ayat-ayat bayyinah tersebut, illal fasiqun, kecuali orang-orang fasik. Ayat-ayat yang sangat gamblang, sangat jelas, tidak mungkin untuk kemudian dikufuri kecuali orang yang fasik. Artinya apa? Bukan karena tidak paham. Kenapa? Karena ayat-ayatnya sangat gamblang, sangat jelas, sangat mudah. Sehingga kalau kemudian kok kufur, berarti itu karena kefasikan. Illal fasikun, tidak ada yang lain. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Dan al-fasik, orang yang fasik, itu orang yang bersifat, memiliki sifat fisik. Dan fasik adalah al-furud an hadi ma'amarullah. Al-furud an to'ah, begitu saja, keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Itulah orang-orang yang fasik, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada rasulnya, beriman dengan nikmat Allah atas mereka, mereka gunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka pada perkara-perkara yang Allah SWT ridhoi. Dan mereka beriman bahwasanya pada pundak-pundak mereka itu ada amanah, amanatul ilm, amanah ilmu, amanah agama ini. Di pundak-pundak mereka terdapat amanah yang Allah SWT bebankan kepada mereka, sehingga mereka berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, melepaskan daripada sifat dari kerugian yang Allah SWT telah tetapkan pada setiap orang. Innal insana fi khusr. Manusia itu semuanya dalam kerugian. Mereka berusaha sekuat tenaga. Sehingga mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naftati ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan aku nombor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.